Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Alu Abdul Latif rahimahullahu taala fi dhawabitil jarh wat ta'dil. Setelah beliau menyebutkan tiga jenis tadlis, tadlis al-isnad, tadlis at-taswiyah dan tadlis asy-syuyukh. Qala rahimahullah wa yadhharu atharu an-naw'aini al-awwalaini fi 'adami al-hukmi bi ittisal al-isnadi al-mu'annani wa nahwihi wa atharu an-naw' ats-tsalitsi fi husul al-hukmi 'ala shaykh ar-rawi bil jahalah. Kata beliau, dampak dari dua jenis tadlis yang pertama, dampak dari diaktifkan videonya. Nah, dampak dari dua tadlis yang pertama adalah dihukuminya sanad yang mu'an'an dengan adamul ittisal, yakni munqati, ya saqat khafi. Sementara dampak dari tadlis yang ketiga, yakni tadlis asy-syuyukh, adalah gurunya akan dihukumi majhul. Gurunya dihukumi majhul. Nah. Qala Ibn Daqiq al-Aid rahimahullahu taala fa innahu ya'ni at-tadlisi ya'ni tadlisa qad yakhfa wa yasiru ar-rawi majhula. Fayusqitul amala bil hadithi. Naam. Atau bisa juga fayusqitul amalu bil hadithi. Likauni rawi majhula inda sami' ma'a kaunihi adlan ma'rufan fi nafsil amr. Naam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Ibn Laki Kli'it rahimahullahu ta'ala, karena tadlis ini dia apa menyembunyikan. Yang dimaksud tadlis di sini adalah tadlis tadlis asy-syuyukh. Ibn Laki Kli'it di sini mengomentari tentang tadlis asy-syuyukh. Kata beliau, karena tadlis ini, yakni tadlis syuyukh, ini tersembunyi. Ya. Dan bisa menjadikan perawinya majhul, yakni menjadikan gurunya sendiri majhul. Sehingga gugurlah amalan beramal dengan hadis tersebut. Dikarenakan gurunya dihukumi majhul menurut orang yang membaca sanadnya, yang memeriksa sanadnya. Padahal asalnya seandainya disebutkan namanya secara namanya yang masyhur, bisa jadi gurunya tersebut adlan ma'ruf. Ya, bisa jadi dia adlan ma'ruf, cuman gara-gara ditadlis namanya jadilah majhul. Nah, dan ini diantara bentuk jinayah terhadap asy-syekh. Nah. Nah, selanjutnya qala rahimahullahu taala min dawabit tadlis. Di antara dawabit dalam permasalahan tadlis. Awalan qassama al-hafidhu Salahuddin al-Ala'i al-mudallisina ila khamsi maratib. Ya, Al-Ala'i rahimahullahu taala, penulis kitab Jami'ut Tahsil, ya, beliau membagi mudallisin menjadi lima tingkatan. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah juga membagi tadlis menjadi lima. Ya, juga membagi maratib al-mudallisin juga menjadi lima maratib. Kata beliau, wa fa'idatu dhalika at-taqsimi al-hukmu 'ala al-hadithi kull 'ala hadithi kulli mudallisin idza lam yusarrih bis-sama' bima yahtassu bi martabatihi min ahkam. Jadi mudallisin itu ada maratib. Tidak disikapi dengan satu sikap yang sama. Hukum terhadap semua mudallisin tidak bisa digeneralisir, berlaku umum semuanya, enggak. Tapi kata beliau, dengan mengetahui taksim ini, manfaat mengetahui taksim ini adalah kita bisa menghukumi hadis setiap mudallis kalau dia tidak mentasri bisama, ya, sesuai dengan hukum yang berlaku pada martabatnya dia, pada tingkatannya dia. Wa tilkal maratib hiya. Al-martabatul ula man lam yusaf bidzalika illa nadiran jidda bihaitsu annahu yanbaghi alla yu'adda fihim mislu Yahya bin Sa'id Al-Ansari wa Hisham ibni Urwah wa Musa ibni Uqbah. 6. Di antara ulama atau di tingkatan pertama dari tabaqat mudallisin menurut Al-Ala'i adalah para perawi, para a'immah yang mereka tidak disifati mentadlis kecuali sangat jarang. Jadi nadir jiddan. Sudah nadir jiddan. Jadi dia jarang melakukannya. Hampir tidak pernah dia melakukannya. Ada, tapi sangat sedikit sekali dia melakukan tadlis. Maka yang seperti ini selayaknya dia tidak dikategorikan masuk dalam kategori mudallisin. Tapi pernah melakukan tadlis, karena itulah dimasukkan dalam tingkatan yang pertama. Dan ini maratibnya ini yang disebutkan oleh Al-Ala'i rahimahullahu taala, ini tariqat tadalli, yakni dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi tingkatan yang pertama ini yang tertinggi, yang paling mending, yang paling baik, yaitu orang yang pernah melakukan tadlis tapi nadirun jidda, maka hukumnya adalah tidak diperlakukan seperti mudallis yang bagi alla yu'adda fihim, selayaknya dia tidak dikategorikan dalam mudallisin seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Hisham bin Urwah dan Musa bin Uqbah. 6. Al-martabatus tsaniyah, man ihtamala al-a'immatu tadlisahu wa kharraju lahu fi sahihi wa illam yusarrih bis sama' wa dhalika al-imamatihi wa qillati tadlisihi fi jambi marwa. 6. Kata beliau, tabaqat yang kedua, martabah yang kedua adalah rawi-rawi yang para a'immah bisa menerima tadlisnya. Ihtamala tadlisahu, yakni bisa diterima tadlisnya oleh para a'immah. Di mana mereka tetap meriwayatkan hadis-hadisnya yang mu'an'an, walaupun pakai an'ana, tetap diriwayatkan oleh para a'immah dalam as-sahih, dalam kitab-kitab hadis sahih mereka. Wa illam yusarri bisama, walaupun tidak mentasri bisama, menggunakan an'ana. Hal itu dikarenakan li imamatihi, dia seorang imam, dan killatu tadlisihi, jadi lebih banyak dibandingkan yang ke pertama. Kalau yang pertama nadirun jiddan, kalau ini qillah, ya ini masih sedikit, walaupun lebih banyak dibandingkan martabah yang kedua. Wa dhalika li imamatihi wa qillati tadlisihi fi jambi marwa, ya ini dibandingkan semua riwayatnya, tadlisnya itu sedikit sekali. Nah, misal Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri. Aw kana la yudallisu illa an thiqah mislu Sufyan ibn Uyainah. Atau juga bisa dikarenakan dia tidak pernah mentadlis kecuali dari perawi tsiqah seperti Ibnu Uyainah. Dan juga sebagian menyebutkan di sini Imam Malik rahimahullahu taala termasuk dari a'immah yang tidak mentadlis kecuali dari tsiqah. Baik, ini martabah yang kedua. Martabah pertama dan martabah kedua ini tidak selayaknya dihukumi dengan hukum yang sama seperti mudallisis mudallisin pada umumnya. Baik. Martabah al-ula was-saniyah ini aman. Ya, yakni hukum asal pada riwayat mu'an'an mereka, hukum asalnya adalah mahmul alal ittisal. Rawi-rawi mudallis atau yang disifati dengan tadlis, ya, yang nadir atau yang qillah, qalil dia melakukannya, di martabah ula wasaniyah, al-aslu fi hadithihim al-mu'an'ana fi ahadithihim al-mu'an'ana adalah apa? Al-ittisal, mahmul alal ittisal. Sampai datang bukti sebaliknya bahwa ini munqati atau ini tadlisnya dia. Ini tadlisnya dia, tapi hukum asalnya diterima. Karena itulah kalau kita lihat dalam hadis-hadis sahihain ataupun di luar sahihain, ya, di luar sahihain, Sufyan ats-Tsauri hadisnya diriwayatkan oleh para imam seluruhnya walaupun beliau menggunakan an'ana. Demikian pula Sufyan ibn Uyainah, ya, diriwayatkan hadisnya Imam Malik walaupun mereka menggunakan an. Tidak bermasalah. Karena hukum asal pada riwayat mu'an'anah mereka adalah apa? Mahmul 'alal ittishal. Tsumma qala rahimahullah al-martabatu tsalitsah. Man aksara minat tadlisi falam yahtajjal a'immatu bishay'in min ahadithihim illa bima sarrahu fihi bissama' wa minhum man radda hadithahu mutlaqa wa minhum man qabilahu mutlaqa. Taib. Tingkatan yang ketiga, ini yang mendapatkan hukum yang telah berlalu di tadlisul isnad. Hukum yang telah berlalu di tadlis al-isnad. Yaitu orang yang banyak melakukan tadlis. Man aksara minat tadlis. Ya, banyak melakukan tadlis. Sehingga para imam tidak berhujjah dengan hadisnya kecuali kalau dia mentasri bisama, baru diterima. Yani an'anahnya bermasalah, ditolak. Selama masih menggunakan an'anah, maka riwayat mudallis martabah as-salisa ini merduda. Ya, nanti diterima kalau dia yusarrihu bisama. Dan ini pendapat yang rajih dalam masalah ini. Ada ini pendapat yang apa sudah disebutkan kemarin oleh penulis rahimahullahu taala, merupakan pendapat kebanyakan ulama bahwasanya mudallis di martabat ketiga, hukum asal anak-anaknya adalah mardudah. Hukum asal anak-anaknya adalah apa? Munqati'ah. Terputus sampai dia yusarrihu bis sama. Ada pendapat lain, kata beliau, pendapat waminhum, di antara ulama ada yang menolak hadisnya secara mutlak. Ada yang menolak mudallis, riwayat mudallis martabat salisah, dia tolak secara mutlak. Ini pendapat yang kedua. Apa maksudnya secara mutlak? Yani walaupun dia menggunakan haddatsana. Walaupun menggunakan haddatsana, maka ditolak. Dan di antara ulama ada yang menerima hadis mudallis tabaqat ketiga ini, martabat ketiga, dia terima secara mutlak, yakni walaupun menggunakan anak-anak. Dan tentunya pendapat yang paling pertengahan adalah pendapat yang pertama, yakni riwayat mudallis di yang masuk dalam kategori al-martabatus salisah adalah dirinci. Ya, bahwa hukum asalnya kalau dia anak-anak atau an-anah itu mardudah, dihukumi munqati saqtun khafi, kecuali kalau dia yusarrih bisama, maka barulah diterima. Misal Abi Zubair Muhammad ibn Muslim al-Makki. Ini banyaknya contohnya seperti ini. Seperti Al-A'mash, Qatadah. Ini semua mudallisin. Mudallisun, rahimahumullahu ta'ala. Al-A'mash, Qatadah, Abu Saqas Sabi'i. 6. Mereka ini mudallisun. Semuanya di martabah as-salisah. Semua qala rahimahullahu ta'ala al-martabatul rabi'ah. Manittafaqal a'immatu ala annahu la yuhtajju bi syai'in min ahadithihi illa bima sarrahu fihi bisama' likasrati tadlisihim anil du'afa wal majhulin. Ini tabaqat yang keempat adalah rawi-rawi mudallis yang para a'immah sepakat tidak dipakai berhujjah hadisnya kecuali kalau mereka mentasrih bisama'. Apa bedanya yang ketiga dan yang keempat? Ya, zahirnya kalau martabah yang ketiga masih ada khilaf di situ. Masih ada khilaf. Di martabah yang keempat, ulama ittifak menolak riwayatnya. Kalau martabah yang ketiga tadi, masih ada tiga pendapat kan? Ada yang mentafsil, ada yang secara mutlak, ada yang menolak secara mutlak. Adapun yang sudah berada di martabah yang keempat, maka ini ditolak secara mutlak, kecuali dia yusarrihu bisama. Dan ini berdasarkan ittifak di kalangan a'immah. Kenapa? Kenapa ditolak? Karena martabah yang keempat ini bukan hanya dia kasratu tadlis, tapi dia kasratu tadlis anil du'afa wal majhulin. Ya, ini yang memperparah keadaannya. Adapun martabat salisah, dia memang kasratu tadlis, tapi tadlis mereka bukan dari du'afa wal majhulin. Ya, kebanyakan tadlis mereka dari rawi-rawi yang bukan du'afa wal matrukin. Ya. Sementara di martabat rabi'ah, selain dia banyak melakukan tadlis, dia juga banyak melakukan tadlis dari du'afa wal majhulin. Karena itulah para ulama sepakat untuk rawi-rawi semacam ini, an-anah dan an-anahnya ditolak sampai dia yusarrihu bisama. Dan ini bittifak, bittifakil ulama. Misal Baqiyah ibn al-Walid. Seperti misalnya Baqiyah ibn al-Walid. Ya, Baqiyah ibn al-Walid telah berlalu salah seorang mudallis, tadlis at-taswiyah. Ya. Summa qala rahimahullahu ta'ala al-martabatul khamisah. Ini tingkatan yang kelima yang paling buruk. Ya, ini dari sisi keadaannya ya. Man du'ifa bi amrin akhar siwa tadlis. Ya, dia selain mudallis, dia juga didhaifkan dengan perkara lain. Ya, jadi dia ini di rawi-rawi yang di martabat kelima sudah mudallis, dhaif pula. Nah, yang seperti ini fa haditsuhum mardudun walau sarrahu bisama. Ya, jelas hukumnya rawi-rawi yang berada di martabat yang kelima ini walaupun dia yusarrihu bisama, dia menggunakan haddatsana, maka tetap didhaifkan hadisnya. Kenapa? Karena dari asal dia sudah dhaif. Tadlis itu memperparah dhaifnya. Jadi selain dia mudallis, dia dhaif. Maka kalaupun dia yusarrihu bisama, maka betul permasalahan tadlisnya sudah aman karena dia yusarrihu bisama, tapi dia masih punya satu permasalahan lain yaitu asalnya dia dhaif. Maka tetap ditolak. Illa ay wasaqa man kana dha'fuhu yasira. Iya, yasira. Kecuali kalau dia ditausik, ya, dia ditausik dan kedhaifannya itu ringan. Misal Abdullah bin Lahiyah. Semisal Abdullah bin Lahiyah. Taib, terlebih dahulu ya, kita sebutkan bahwa Abdullah bin Lahiyah ini termasuk rawi-rawi yang mukhtalaf. Ini ada yang mendhaifkan Abdullah bin Lahiyah rahimahullah secara mutlak, dan ada yang merinci bahwa riwayat Abdullah bin Lahiyah itu bisa diterima kalau yang meriwayatkan dari dia beberapa orang perawi. Saya enggak ingat sekarang semua rawi-rawinya, ya. Ada rawi-rawi tertentu jika meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah diterima oleh sebagian ulama. Taib, dan sebagian lain menghukumi mutlak Abdullah bin Lahiyah ini dhaif. rahimahullahu taala. Taib, ini kaidah yang kedua atau dhabit yang pertama berkenaan dengan dhawabit tadlis, yakni penting bagi seorang yang memeriksa hadis, terutama kalau ada mudallis di dalamnya, penting bagi dia untuk mengetahui maratib ini. Tempatkan setiap mudallis pada maratib, pada martabahnya, dan berlakukan padanya hukum sesuai dengan hukum yang berlaku pada martabah tersebut. Summa qala rahimahullahu taala tsaniyan. Dhabit yang kedua dari dhawabit al-mudallisin atau dhawabit at-tadlis. Yuhkamu li riwayatil mudallisi bil-ittisal wa in waradat mu'an'anatan fi halaini huma. Ini. Kata beliau, atau sebelumnya sudah kita terangkan bahwasanya dari lima martabah yang disebutkan oleh Al-Ala'i dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dua martabah yang pertama hukum asal pada riwayat mereka, pada an'anah mereka, ya, hukum asal pada an'anah mereka adalah ittisal. Ini di dua martabah yang pertama. Martabah ketiga dan yang keempat, ini hukum asal an'anah mereka adalah munqati, ya, mardudah, sahatta yusarrihu bisama, sampai mereka mentasrih bisama. Dan martabah yang kelima ditolak secara mutlak walaupun yusarrihu bisama. Taib, kata beliau, ya, nah, kita kembali jadi bismillah. Jadi asalnya dikatakan bahwa riwayat mudallis di tabaqat 3 dan keempat itu kapan dia menggunakan an'anah maka ditolak. Kapan dia menggunakan an'anah maka ditolak. Kata beliau kecuali pada dua keadaan di sini. Kata beliau dihukumi riwayat mudallis atau riwayat mudallis dihukumi muttasil walaupun an'anah pada dua keadaan. Artinya ini istisna dari hukum asal. Hukum asalnya kapan riwayat mudallis pakai an'anah ditolak. Mu'an'an itu ditolak. Pengecualiannya pada dua keadaan. Kata beliau huma awalan idza waradat min tariqin nuqqadil muhaqqiqin li sama'i dzalikal mudallisi lima an'anahu fima warada min tariqihim. Ya, yang pertama kata beliau kalau mu'an'anahnya mudallis itu berasal dari jalan para a'immah, para ulama yang nuqqad al-muhaqqiqin. Ya, dia nuqqad kritikus hadis dan muhaqqiq li sama'i dzalikal mudallis. Dan dia bisa memastikan bahwa ini mudallis mendengar dari gurunya walaupun dia pakai an. Jelas ya? Dia yang memastikan, dia yang menjamin bahwa ini mudallis walaupun pakai an, tapi selama melalui jalur riwayat saya dia ini mendengar. Jelas ya? Wa min dzalika qaulu Syu'bah. Contohnya ucapan Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah. Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah awwalu man fattashal haditha bil Basrah, kata para ulama, orang yang pertama kali mengecek hadis di Basrah. Kata Syu'bah ibn al-Hajjaj kufitukum tadlisa salasah al-A'mash wa Abi Ishaq as-Sabi wa Qatadah. Kata Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, saya jamin kepada kalian tadlisnya tiga orang. Saya jamin kepada kalian bahwa tadlisnya tiga orang ini muttasil walaupun dia pakai an'anah selama lewat jalur saya, lewat jalurnya Syu'bah, yaitu A'mash Sulaiman bin Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, Abu Muhammad rahimahullah, kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i dan Qatadah ibn Di'amah bin Khattab As-Sadusi. Jadi tiga orang ini Al-A'mash, Abu Ishaq As-Sabi'i dan Qatadah, kapan mereka menggunakan an'anah riwayatnya maka ditolak. Itu tadlis mereka. Tiga orang ini kapan riwayatnya mu'an'an atau mu'an'an maka riwayatnya ditolak. Kecuali kalau yang meriwayatkan dari mereka Syu'bah. Kecuali kalau yang meriwayatkan dari mereka apa? Syu'bah. Maka walaupun mereka menggunakan an'anah, tetap dihukumi muttasil. Mengapa? Karena Syu'bah bin Hajjaj sudah menjamin. Ya. Beliau rahimahullahu ta'ala naqib muhaqqiq. Dimana ketika beliau berguru pada tiga orang ini, ketika beliau mengambil hadis dari Al-A'mash, dari Abu Sakas dan Qatadah, beliau sudah tahu ini tiga orang ini apa? Mudallis. Ya. Maka Syu'bah bin Hajjaj detail sekali. Ya, teliti dan beliau cerdas rahimahullahu taala. Jadi ketika beliau mengambil hadis dari Lamas, ketika Lamas menceritakan hadis pakai haddatsana ditulis oleh Syu'bah. Diterima oleh Syu'bah. Tapi kapan Lamas menggunakan an, maka setelah dia menyampaikan hadisnya di stop dulu oleh Syu'bah. Syu'bah nanya, "Ini tadi kamu pakai an, kamu mendengar enggak secara langsung? Kamu dengar langsung atau tadlis?" Ya, maka mau tidak mau tentunya Lamas harus terus terang. Ini ya saya dengarkan secara langsung, ya ini saya tidak dengarkan secara langsung. Ini tadlis misalnya. Ya. Maka tidaklah Syu'bah meriwayatkan dari ketiga orang ini kecuali kapan mereka pakai anak-anak di stop oleh Syu'bah. Yuqifahum. Beliau menghentikan mereka kemudian ditanya setiap kali dia mereka menggunakan anak-anak atau anak-anak di stop kemudian ditanya, "Kamu mendengar ini secara langsung atau pakai perantara?" Ya. Karena itulah riwayat tiga orang alim ini, ya, walaupun mereka menggunakan an-ana dan mereka mudallis, tapi kalau yang meriwayatkan dari mereka Syu'bah, aman. Ya, walaupun mereka menggunakan an-ana, ini pasti muttasil. Taib. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, fa hadhihi qa'idatun jayyidah fi ahadithi haula'i salasa, annaha idza ja'at min tariqi Syu'bah dallat 'ala as-sama'. Ini. Kata beliau rahimahullahu taala, maka ucapan Syu'bah ini merupakan kaidah jalilah, kaidah jayyidah, afwan, kaidah yang sangat bagus dalam menyikapi hadis ketiga orang ini, ketiga orang mudallis ini. Yaitu jika riwayat tiga orang ini berasal dari jalurnya Syu'bah, yakni yang meriwayatkan dari mereka adalah Syu'bah, maka riwayat itu menunjukkan bahwa an-anahnya itu sama. Ya, an-anahnya itu dijamin bahwa dia sama. Baik, kemudian pengecualian yang kedua, riwayatul Laits ibn Sa'd an Abi Zubair an Jabir. Ya. Abu Zubair, ya, sudah disebutkan sebelumnya ya, di Abu Zubair di martabat ketiga, Abu Zubair Muhammad ibn Muslim Al-Makki. Ya. Beliau masyhur meriwayatkan dari Jabir. Dan ini riwayatnya dalam Sahih Muslim banyak, berulang-ulang dalam Sahih Muslim. Abu Zubair an Jabir, Abu Zubair an Jabir. Ya. Sudah disebutkan tadi bahwa Abu Zubair Muhammad ibn Muslim Al-Makki ini masuk dalam martabat ketiga. Artinya apa? Kapan dia pakai anak-anak ditolak. Kecuali kalau yang meriwayatkan dari dia Al-Laits ibn Sa'd. Karena itulah kalau kita memeriksa dalam Sahih Muslim, semua riwayat secara umum ya, semua riwayat Abu Zubair Al-Makki dari Jabir bin Abdullah yang pakai an itu pasti karena yang meriwayatkan darinya Al-Laits ibn Sa'd.